Melanjutkan pembahasan kita pada buku surat terbuka untuk para istri, kita masuk kepada bab berikutnya. Setelah kita diingatkan oleh penulis rahimahullah bahwa pernikahan adalah amanah, kita memikul tanggung jawab yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mungkin menghindar, tidak mungkin lari dari tanggung jawab tersebut. Nah, di poin selanjutnya penulis hafizahumullah memberikan judul di halaman 19, kita semua harus terus belajar. Tapi ini akan berbicara memotivasi kita lagi-lagi tentang apa? Menuntut ilmu. Kita rasakan saat ini umat Islam semangatnya dalam menuntut ilmu itu sangat merosot. Padahal ini salah satu kewajiban, di antara kewajiban kita selaku seorang muslim. Kita lihat masjid-masjid hanya digunakan untuk apa? Salat, sebatas salat, itu pun jamaahnya sangat sedikit. Kajian-kajian seperti ini sangat sedikit yang menghadiri dibandingkan dengan apa? Acara-acara kemaksiatan yang hadir bisa ribuan. Sedangkan pengajian-pengajian hanya dihadiri segelintir orang. Apalagi pengajian itu rutin, continue yang seperti ini. Ini bukan sesuatu yang menarik bagi kebanyakan kaum muslimin. Maka ini sebuah nikmat yang kalau kita sadari saat ini, kita masih bersemangat, kita masih mau meluangkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk menuntut ilmu. Dan rumah tangga salah satu apa? Bidang, salah satu sektor yang sangat membutuhkan ilmu. Jadi rumah tangga ini tidak bisa dijalankan dengan apa? Otodidak. Dikatakan di awal perhatian Islam terhadap rumah tangga begitu besar. Berarti Islam sendiri punya ilmu tentang bagaimana mengelola rumah tangga. Nah, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh penulis di bab ini. Beliau mengatakan, saudariku, ilmu laksana cahaya. Rasulullah mengatakan, al-ilmu nurun. Ilmu itu apa? Cahaya. Orang yang tidak punya ilmu akan hidup dalam kegelapan. Tidak tahu jalan mana yang harus ia tempuh dan apa yang harus ia lakukan saat menghadapi masalah. Bahkan sebelum menghadapi masalah, orang hidup itu kan harus tahu jalan mana yang ditempuh, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Maka semua itu butuh apa? Butuh ilmu. Seperti orang bepergian, mau ke Solo, tiket saja, gitu ya. Tapi kalau dia tidak tahu, ketika dia mana persimpangannya misalnya, sampai di persimpangan Pelausan, itu lurus atau belok kiri. Kalau dia tidak tahu ambil kiri, sampai kemana? Bisa sampai Wonogiri, gitu ya? Iya betul ya, Pelausan ke kiri itu Poncol. Bisa sampai Wonogiri. Naik, turun sampai Tawangmangu. Pasar Tawangmangu ada pertigaan lagi, bingung. Mau belok kanan atau lurus? Kalau belok kanan Karang Pandan, kalau lurus Matesing gitu ya. Ini yang biasa ke Solo paham insyaallah. Nah, ini hidup yang nyata pun butuh ilmu. Demikian pula dalam hal yang maknawi, kehidupan kita yang maknawi, untuk tahu yang benar dan salah, yang baik dan buruk. Apalagi kemudian ketika hidup ini tidak akan lepas dari namanya masalah. Saya tanyakan lagi, ada di sini yang tidak punya masalah? Enggak ada. Karena memang hidup ini tempat kita diuji, dicoba. Agar ketahuan mana yang layak masuk surga dan mana yang tempatnya di neraka. Maka untuk bisa sukses keluar dari masalah, kita butuh apa? Ilmu. Orang yang tidak punya ilmu hidupnya dalam kegelapan, tidak punya arah. Kemudian beliau mengatakan kebutuhan kita terhadap ilmu sesungguhnya jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Nah, ini yang tidak disadari oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia mengira hidup ini untuk apa? Makan dan minum. Untuk bersenang-senang. Asalkan kebutuhannya ini terpenuhi, seakan sudah selesai hidupnya. Asalkan bisa makan kenyang, asalkan sudah punya tempat tinggal, sudah bisa bersenang-senang, seakan sudah terpenuhi tujuan hidupnya. Salah. Ada kebutuhan yang lebih besar dari makan minum. Apa itu? Ilmu. Dari sisi mana kita mengatakan bahwa kebutuhan ilmu itu lebih besar dari makan minum? Satu, bahwa makan minum hanya dibutuhkan apa? Sesekali dalam sehari. Jenengan berapa kali dalam sehari makan dan minum? Normalnya 3 kali. Jadi, ya, kalau tambah umurnya semakin dikurangi kan begitu. Tapi kalau ilmu, berapa kali kita butuh ilmu dalam sehari? Berapa kali jenengan butuh ilmu dalam sehari? Sejak bangun tidur, sejak membuka mata, doa apa yang dibaca? Kemudian ketika ke kamar mandi, doa apa yang dibaca, kaki mana yang digunakan? Keluar kamar mandi, keluar dari rumah, yang ke masjid, masuk masjid, keluar masjid, dan seterusnya. Sampai kadang menutup mata lagi mau tidur, apa doanya menjelang tidur. Jadi setiap gerak-gerik kita ini butuh ilmu. Berarti kebutuhan kita dari makanan dan ilmu mana yang lebih besar? Ilmu. Ditambah apa yang beliau sebutkan di sini. Beliau mengatakan sebab fungsi makanan dan minuman hanya untuk menjaga kehidupan jasmani. Di sisi yang lain, kalau kita katakan makan minum itu hanya menunjang kehidupan apa? Fisik kita. Yang juga merupakan kebutuhan hewan. Yang kalau hidup kita ini hanya untuk apa? Menunjang kebutuhan fisik, berarti level kita setara dengan level apa? Non sewu. Levelnya apa? Level hewan. Kalau hidup ini hanya untuk mengenyangkan perut, menggemukkan badan, gitu ya, itu ya nanti berarti kalau Idul Adha layak untuk disembelih, gitu ya. Lah hidupnya hanya untuk apa? Biar perutnya kenyang dan tubuhnya gemuk. Berarti kalau itu langka, tinggal dipilih. Itu kehidupannya hewan. Sedangkan manusia Allah beri akal, punya kewajiban, punya tugas dalam hidup ini. Maka dia butuh apa? Ilmu. Kambing gak sekolah pun apa harganya mahal, gitu ya. Kita kadang mengatakan kepada anak yang malas gitu ya, wes enggak apa-apa wes, enggak usah sinau. Wong wedhus ora tau sinau ya. Payu larang gitu ya. Ya karena dia tidak punya tugas. Tugasnya memang apa? Untuk menunjang kehidupan manusia. Nah, kita manusia punya tugas. Menghamba kepada Allah, diuji, dicoba, yang kelak akan dibedakan mana penghuni surga dan mana penghuni neraka. Maka dikatakan, adapun ilmu yang bermanfaat, kita membutuhkannya untuk menjaga kehidupan hati dan rohani. Bahkan kehidupan fisik, kalau kata saya mengatakan. Karena ketika kita bisa membedakan mana yang halal dan haram, itu pengaruhnya bukan hanya ke rohani. Tubuh yang baik, tubuh yang sehat, itu kalau makanan yang masuk ke dalamnya dari apa? Makanan yang halal. Yang kemudian itu berpengaruh juga kepada apa? Hati dan rohaninya. Sementara hatilah yang menentukan baik buruknya perilaku dan jasmani. Hati ini yang sangat berpengaruh terhadap fisik kita. Badannya sehat, tapi kalau hatinya sedang sedih, gimana rasanya? Mau mengerjakan sesuatu apa? Males. Hatinya sedang galau, gitu ya. Mau ngapa-ngapain enggak? Enak. Padahal diperiksakan apa? Sehat, waras, wiris. Maka sering saya mengingatkan, apa yang kita pelajari dulu itu salah. Dulu di pelajaran apa? Penjas ya, pendidikan jasmani itu, pelajaran olahraga kita diajari apa? Mensana incorpore sano. Itu salah kebalik. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat katanya. Kebalik. Masih ingat buktinya kalau itu salah? Apa buktinya kalau itu salah? Kita contohkan orang gila. Orang gila itu badannya sehat, bahkan lebih sehat dari kita. Udanan, gak pakai baju, makan makanan basi, kuat loh. Jadi kuat badannya. Tapi jiwanya bagaimana? Sakit. Sebaliknya kita contohkan sering, jiwa yang sehat. Siapa contohnya? Tokoh yang kita kenal semua, Panglima Sudirman. Bagaimana fisiknya? Sakit. Kalau gak salah sakitnya apa? TBC ya? Iya, TBC. Sampai beliau itu ditandu, gak bisa jalan sendiri. Tapi bagaimana? Karena jiwanya sehat, mampu memimpin peperangan. Jiwanya berkobar ingin membebaskan negeri ini dari penjajahan. Jadi jiwa yang sehat, ketika ada kekurangan di fisiknya tidak masalah. Berarti kita harus mementingkan yang mana dulu? Yang jiwa dulu, yang rohani. Nah ini yang sering kita keliru. Dari kecil gitu ya, suplemen, vitamin itu semuanya menunjang apa? Kebutuhan fisik. Obat yang paling mujarab untuk fisik, dokter yang paling spesialis untuk fisik. Jarang orang tua memperhatikan apa? Kejiwaan rohaninya si anak. Makanya ya jadi tumbuh apa, mungkin kuat tubuhnya, tapi rohaninya rapuh, lemah. Kenapa? Karena tidak dapat asupan. Apa asupannya? Ilmu. Asupannya jiwa bukan sego pecel, bukan nasi padang, bukan tempo tahu, bukan. Itu asupannya siapa? Fisik. Asupannya jiwa adalah apa? Ilmu dan nasihat. Rasulullah SAW mengatakan seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah dalam tubuh terdapat segumpal darah, apabila baik maka baik pula seluruh anggota tubuh, dan apabila rusak maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Yang diungkapkan oleh sebagian ulama bahwa hati itu kedudukannya seperti raja, sedangkan anggota tubuh tentaranya. Tentara ikut komandonya siapa? Raja. Kaki ini akan melangkah kemana, tangan ini akan berbuat apa, mata ini akan melihat apa, telinga ini akan mendengar apa, itu semua bergantung apa? Si raja. Siapa rajanya? Hati. Dan apa yang diperintahkan si raja bergantung kepada apa? Asupan, bergantung makanan yang dikonsumsi oleh si raja. Kalau si raja makan makanan yang baik, ilmu yang manfaat, maka dia akan menitahkan, memerintahkan kepada pasukannya perintah yang baik. Tapi kalau si rajanya sendiri makanannya makanan yang buruk, kemaksiatan, atau dia kekeringan, kelaparan, sehingga tidak tahu mana yang baik dan buruk, ya sudah, perintahnya adalah perintah kerusakan. Terlebih tambahan yang lain, apa kedudukan ilmu? Orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Apa sih derajat? Kalau kita ditanya, kita sekarang kan belum bisa membayangkan diangkat derajatnya itu hebatnya apa tuh? Apa kehebatannya diangkat derajat itu? Ada yang PNS di sini? Atau bukan PNS sekarang? ASN? Atau yang suaminya ASN? Ada? Enggak ada. Atau enggak ngaku? Ya? Iya. Dalam kepegawaian ada golongan. Dan kira-kira orang pengen gak naik golongan? Pengen pakai banget Ustaz. Lawang telat gak berani, bolos gak berani, bikin pelanggaran gak berani. Kenapa? Biar gak ditunda kenaikan golongannya. Masya Allah. Padahal naik golongan itu bedanya apa toh? Ya beda gaji pokoknya Ustaz, beda tunjangannya Ustaz. Berapa sih? Ya paling ratusan ribu, katakan jutaan. Itu saja diperjuangkan demikian luar biasa. Berangkat pagi-pagi supaya tidak telat, pulang sampai larut karena apa? Ada tugas lembur, tugas harus selesai. Demi apa tadi? Naik golongan, naik jabatan. Nah, kenapa itu tidak pernah terpikir bahwa di akhirat pun Allah punya apa? Tingkatan-tingkatan yang berbeda di surga. Banyak orang mengira surga padha wae. Banyak orang ngira sing penting mlebu surga. Maka kalau orang paham surga itu bertingkat-tingkat dan tingkatannya bukan perbedaan 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, 2 juta. Perbedaan yang sangat jauh, sampai-sampai orang yang mati syahid ingin dihidupkan kembali dan ingin berjuang lagi, mati syahid lagi, hidup lagi, mati syahid lagi, supaya apa? Mendapatkan derajat yang paling tinggi. Nah, kita tidak perlu mati syahid. Ada kesempatan lain, apa itu? Ilmu. Allah mengatakan dalam surat Mujadilah atau Mujadalah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Apa syaratnya? Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu. Dia akan mendapatkan bonus, diangkat derajatnya lebih tinggi dari yang lain. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Saudariku, ilmu adalah perangkat yang harus kita miliki sebelum kita berbicara dan berbuat. Dan inilah kehebatan apa? Islam. Bahwa seorang muslim sebelum ngomong, sebelum apa? Bertindak, berbuat, dia harus punya apa? Ilmunya dulu. Siapa yang tahu dalilnya? Di surat Muhammad ayat 19. Silahkan dibuka nanti surat Muhammad 19. Allah mengatakan apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam. Maka berilmulah. Apa yang diilmui? La annahu la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Yang kemudian berangkat dari ayat ini, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam salah satu babnya di Sahih Bukhari, apa babnya? Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab tentang ilmu itu harus ada sebelum berucap dan berbuat. Maka ilmu adalah pembeda antara agama kita, agama Islam, dengan agama yang lain. Agama yang lain pokoknya manut sama pimpinannya. Jadi ada perjanjian ini ikut gitu ya, ada aturan ini ikut. Kalau Islam tidak. Islam mengajarkan kepada pemeluknya menjadi pemeluk yang cerdas. Harus tahu ilmunya, harus belajar. Maka diantara ciri, gitu ya, kalau jenengan itu ngaji, belajar kepada seorang guru, kepada pengajian tertentu, gitu. Kalau itu pengajian yang benar apa? Mencerdaskan. Mengajak Anda naik level. Insya Allah itu pengajian yang benar. Tapi kalau ada pengajian wis penting manut, ojo kakean tekok, nah ini bahaya. Nah, ya. Itu lebih baik dari yang lain. Kemudian di antara keutamaan ilmu, kebaikan hidup di dunia dan di akhirat hanya dapat diraih dengan ilmu. Mungkin sebagian pernah dengar kalimat ini, yang oleh sebagian mubalig gitu ya dikatakan hadis, padahal ini bukan hadis. Yang lebih tepat ini perkataan Imam Syafi'i. Apa itu? Man arada dunya fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, apa syaratnya? Punya ilmu. Coba jenengan lamar pekerjaan, gitu ya. Mesti apa ditanya? Lulusan, keterampilan, pengalaman. Berarti untuk mendapatkan dunia butuh ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Demikian pula yang menginginkan akhirat wajib punya ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan yang menginginkan keduanya dunia akhirat, dia juga harus punya ilmu. Dan seorang muslim itu diajarkan untuk mendapatkan apa? Dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kuncinya untuk selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, apa kuncinya? Ilmu. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, dia akan memberikan pemahaman tentang agama. Jadi kebaikan yang Allah berikan kepada hamba itu ada indikatornya, ada cirinya. Apa cirinya? Orang tadi paham urusan agama. Nah, sebagian kemudian menerangkan, paham urusan agama itu datang dengan sendirinya atau dengan usaha? Dengan usaha. Kecuali dengan madhabnya apa? Laduni. Ilmu laduni. Gak perlu belajar teka-teka. Pinter. Jadi, ya, terserah. Tapi Rasulullah sendiri mengatakan, innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan apa? Belajar. Berarti makna hadis ini, apa maknanya? Orang yang ingin baik, ingin mendapatkan kebaikan, bagaimana caranya? Ya harus mau belajar. Karena tidak mungkin kita paham agama tanpa belajar. Tidur di rumah, nyetel sinetron, tiba-tiba paham. Oh, tauhid begini. Ini sinetron apa menjelaskan tauhid? Ya. Maka enggak mungkin kita mendapatkan ilmu kecuali dengan belajar. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allahu Akbar. Jadi perjalanan jenengan tadi dari rumah bersepeda, bersepeda motor, bermobil, berjalan kaki, itu berarti jenengan sedang apa? Membuka jalan menuju surga. Semoga kita mengikhlaskan niat kita dan Allah memudahkan jalan kita semua menuju surga. Allahumma amin. Nah, kalau ini tadi semua adalah pengantar tentang apa? Pentingnya ilmu. Sekarang apa kaitannya ilmu dengan rumah tangga? Demikian pula halnya kesuksesan dalam rumah tangga tidak akan bisa diraih tanpa ilmu. Karena itu jangan pernah berangan-angan bisa menjadi istri yang sukses apabila kita tidak mau belajar. Jadi tidak mungkin ibu-ibu yang belum nikah, ada yang belum nikah? Ada, ya. Gak mungkin jenengan dan apapun yang sudah menikah, tidak mungkin jenengan besok akan menjadi istri yang sukses atau ibu-ibu yang sudah menikah menjadi istri yang sukses kalau tidak punya ilmunya menjadi istri yang sukses. Saya baru dicurhati Pak Polisi yang nyari jodoh. Nah, mungkin yang belum nikah nanti jodohnya. Tapi Pak Polisi ya. Iya. Ustaz, saya gimana kalau senang kepada, tapi dia itu Islamnya biasa-biasa saja. Biasa-biasa itu maksudnya gimana? Ya pokoknya sholat gitu. Lah suka ngaji enggak? Kelihatannya enggak. Nah repot gitu ya. Nanti banyak laki-laki ketika mau menikah, ah nanti kalau sudah berumah tangga saya bina, nah, saya ajari. Nah, ini niat ketika mau nikah saja. Realitanya setelah nikah apa? Sibuk masing-masing. Nah, yang laki sibuk bekerja, yang wanita mungkin apa sibuk ngurusi rumahnya, nggak pernah sempat untuk apa? Duduk bareng, nah, ngaji bareng. Apalagi memang awalnya enggak punya niat untuk apa? Enggak punya kesukaan, ketertarikan untuk belajar. Maka kalau kita ingin sukses dalam rumah tangga, kuncinya apa? Ilmu. Karena rumah tangga itu dijalankan dengan apa? Ilmu. Masih banyak yang harus kita pelajari, wahai saudariku. Berapapun usia pernikahan kita. Nah, ini berarti tidak hanya untuk yang belum nikah, buku ini. Yang sudah nikah, mau yang baru sebulan, baru tahun, baru 10 tahun, baru berapa paling lama? Berapa yang paling lama di sini? Maka semuanya selalu butuh ilmu dalam pernikahannya. Kita harus mempelajari bagaimana tuntunan syariat mengenai kehidupan rumah tangga. Apa saja kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan dan apa saja yang harus kita tinggalkan. Ada hal-hal yang harus dikerjakan, ada hal-hal yang harus dihindari. Kita harus belajar tentang cara interaksi yang benar terhadap suami, para istri maksudnya. Karena ini yang menulis seorang perempuan, makanya mengatakan kita. Demikian pula interaksi terhadap siapa? Anak-anak. Dan semua orang yang hidup bersama kita. Permasalahan itu seringkali timbul karena memang dari awal salah dalam interaksi. Ini. Jadi ilmu itu meminimalisir timbulnya konflik. Dan kemudian apa? Ilmu itu menjadi jalan keluar ketika konflik atau permasalahan terjadi dalam rumah tangga. Kita harus belajar tentang perkara-perkara yang dapat memperkokoh kebahagiaan suami istri. Dan bagaimana cara agar kita berhasil meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala melalui pernikahan ini. Jadi pernikahan itu harapannya semakin lama, semakin apa? Semakin kuat ikatan antara suami istri. Bukan semakin pudar. Nanti ya. Bahagianya itu pas mau menikah. Pas menikah lama-lama semakin apa? Luntur, semakin hambar. Nah, ini tidak diharapkan pernikahan yang seperti ini. Yang diharapkan adalah ungkapan yang sering kita dengar, ternyata nikah itu tidak enak. Pernah dengar ungkapan itu? Nikah itu tidak enak. Enaknya cuma 1%. Yang 99% apa? Enak banget. Itu ungkapan yang harusnya terungkap setelah kita menikah. Bukan gambarannya nikah itu wow gitu ya. Itu sebelum nikah. Begitu nikah, aduh, sebuleh kakean masalah, sebuleh bujoku ini. Nah, ini berarti apa? Tidak menjalani pernikahannya dengan ilmu. Karena seharusnya kalau dia menjalani pernikahannya dengan ilmu, dia akan semakin cinta dengan pasangannya, semakin kuat ikatan apa antara suami dan istri, dan kemudian dia semakin semangat untuk mendapatkan ridhonya Allah. Sehingga yang dia katakan adalah apa? sehidup dan sesurga. Bukan hanya sehidup semati, sehidup dan sesurga. Ini kalimat yang baru saja saya dapatkan. Okay. Ada yang mengungkapkan begitu di grup gitu. Jadi hidup berumah tangga itu bukan hanya sehidup semati, tapi sehidup sesurganya Allah nanti. Di samping itu, mungkin masih banyak kekeliruan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, sehingga kekeliruan tersebut menghalangi tercapainya kebahagiaan hidup rumah tangga kita. Harus diakui adanya kekeliruan. Bagaimana tahu itu keliru? Lagi-lagi jawabnya dengan ilmu. Bagaimana membetulkan kekeliruan? Dengan ilmu. Selain itu, hendaknya kita terus belajar bagaimana cara menghadapi berbagai macam persoalan rumah tangga dan menyelesaikannya sesuai dengan rambu-rambu syariat. Ini yang penting. Ketika masalah datang, kita bisa menyelesaikan dan menyelesaikan sesuai dengan syariat. Itu insya Allah yang disebut apa? Mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi kalau kita menyelesaikannya dengan ego kita, itu seringkali apa? Menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih besar. Seperti apa teorinya sebagian orang. Bagaimana cara menghilangkan bau mulut karena makan peti? Bagaimana? Makanlah jengkol. Nah, itu namanya mengatasi masalah dengan masalah yang lebih besar. Nah, seringkali begitu. Ada masalah, ya wis, pisah saja. Nah, ini mengatasi masalah tapi dengan masalah yang lebih besar. Intinya, jika kita ingin menjadi seorang istri yang sukses, ibu rumah tangga yang sukses, atau pendidik yang sukses, maka kita tidak bisa hanya berpangku tangan. Bagaimana caranya? Kita harus belajar. Jenengan harus belajar. Selama hayat di kandung badan, tetaplah bergairah menjadi seorang penuntut ilmu yang senantiasa haus ilmu dan terus-menerus mencarinya. Tidak ada urusan dengan apa? Umur. Asalkan masih punya nyawa, masih dikasih hidup oleh Allah, berarti harus apa? Terus menuntut ilmu. Saudariku, para istri yang mulia, ingatlah, pengabdianmu dalam kehidupan rumah tangga merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Dan semangat untuk menunaikan suatu ibadah sangat bergantung kepada naik turunnya keimanan yang ada dalam hatimu. Jadi dalam menjalani rumah tangga, kadang kita mengalami apa? Kebosanan, kejenuhan. Kenapa? Karena kompornya atau karena bahan bakarnya kurang. Apa bahan bakarnya? Ilmu yang memotivasi kita. Kenapa? Karena ilmu itu yang mendorong keimanan kita, yang meningkatkan keimanan kita. Demikian juga gairah dan motivasi untuk menjadi seorang istri salihah. Terkadang kita merasakan naik turunnya motivasi tersebut. Kadang kalau lagi ngaji seperti ini, baca tentang keutamaan istri yang salihah, membahas tentang apa kehidupan rumah tangga yang harmonis, pengennya apa? Semangat. Harus bisa sampai rumah. Aduh, ngelokrone. Berarti apa? Kita butuh ilmu itu setiap saat, setiap waktu. Bukan dua Rabu sekali. Ya, kesempatan yang ngaji di sini dua Rabu sekali, ya disyukuri sudah. Berarti kekurangannya bagaimana? Nanti akan disebutkan. Ada buku, ada rekaman, itu ya. Itu gunakan sebagai penambal kekurangan. Atau kalau mungkin ada majelis-majelis lain yang kita bisa apa? Mendapatkan tambahan ilmu di situ. Kita harus apa? Bersemangat untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, kita harus berusaha keras menjaga hati kita agar tetap konsisten pada motivasi tersebut. Alhamdulillah, saat ini sudah banyak tersedia sarana-sarana yang mendukungnya, Sudah banyak beredar ulasan mengenai kiat-kiat membina rumah tangga bahagia, baik dalam bentuk buku, majalah, kaset atau CD, atau artikel yang kita bisa dapatkan di internet atau di share di grup-grup, gitu. Manfaatkanlah semua sarana itu sebaik-baiknya, karena banyak sekali pengetahuan dan ilmu yang bisa kita gali darinya. Boleh jadi kita belum mengetahuinya, padahal pengetahuan itu sangat kita butuhkan. Jangan malas menghadiri majelis-majelis ilmu guna mendengarkan nasihat-nasihat berharga. Dan seringkali saya mengatakan, hadir langsung di majelis ilmu tidak bisa tergantikan oleh sarana-sarana di atas. Masih ingat kenapa? Kenapa? Yang pertama, keutamaannya hadir di majelis ilmu. Bagaimana ketenangan turun, malaikat mengelilingi, kasih sayang Allah diturunkan, pujian Allah kepada orang yang hadir di majelis ilmu. Tadi yang kita katakan, orang berjalan menuju majelis ilmu, memudahkan jalannya menuju surga, dan seterusnya. Dan secara logika, ini realita yang ada. Apakah jenengan kalau baca buku di rumah, dengarkan rekaman di rumah, pakai jilbab lengkap begini? Hah? Itu ya, mau dengarkan radio, kajian atau rekaman, ambil jilbab, pakai jubahnya rapi, begitu? Nggih? Enggak. Hah? Ya, pakai yang ada di rumah, daster dan sebagainya, gitu ya. Apakah kemudian duduk tenang seperti ini? Atau sambil wirawiri, ya? Anak Melayu, dalan, sikuk sih, jadi ada kata-kata yang hilang, gitu ya. Apakah menyimak dengan seksama atau sambil tehnya, kuenya? Nah, beda. Kondisi mendengarkan di rumah, membaca sendiri dengan ketika kita hadir di majelis ilmu. Maka hadir majelis ilmu ini tidak bisa tergantikan. Tapi apa? Sesuaikan dengan keadaan kita. Tidak harus kita kemudian setiap hari, kita punya tanggung jawab, tentunya dengan sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita, mungkin punya apa? Tanggung jawab yang harus dikerjakan. Pilih mungkin sepekan sekali, sepekan dua kali, gitu ya, tiga kali, itu sudah ideal. Nah, lainnya kekurangannya apa? Rekaman, radio, televisi, gitu ya, majalah. Ini gunakan untuk menambal kekurangan tersebut. Beliau katakan, bukalah wawasan berpikirmu dengan bergaul bersama teman-teman wanita yang baik. Nah, ini penting juga. Apalagi dengan sudah ketemu di sini, nah, kawan-kawan yang bertemu di majelis ilmu, insya Allah kawan-kawan yang baik. Jadi jangan sampai nggak saling kenal. Ini sudah kenal semua belum satu dengan yang lain? Belum ya, kenalan itu ya. Nah, iya. Apalagi yang baru-baru gitu ya, diajak kenalan. Nah, banyak dikeluhkan gitu, yang baru ngaji itu sama yang cadaran itu kok dinengke gitu ya. Nah, kelihatan eksklusif. Nah, harusnya diajak kenalan. Rumahnya mana mbak, namanya siapa, gitu ya, disapa. Ini kawan yang baik. Yang baru pun demikian, nggak usah minder mau kenalan. Oh, saya jilbabnya masih kayak gini, mau kenalan nggak enak. Apa sih bedanya, kan gitu? Wadowongi, kan gitu. Nah, jadi nggak apa-apa, saling berkenalan. Karena ini apa? Untuk membuka ukhuwah, persaudaraan. Kita ini masih di kota kecil. Kalau mungkin di Jakarta dan sekitarnya yang hadir pengajian itu sampai ribuan, maklumlah, gak saling kenal. Dan itu yang terjadi. Tapi kalau yang hadir cuman berapa sih? Belasan, puluhan begini kok, gak saling kenal, itu iman-iman. Ini sedulur yang insya Allah lebih kuat dari persaudaraan apa? Nasab. Yang kemungkinan kalau benar-benar kita bersaudaranya itu bisa memberikan syafaat kelak di akhirat. Dan akan membuka wawasan. Saudara kita yang ini tahu masalah ini, saudara kita tahu masalah itu. Saling tukar informasi, saling tukar ilmu. meskipun itu tidak menjadikan apa, kita harus selalu keluar rumah. Ini harus diingat juga ibu-ibu. Allah memerintahkan waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Ini hukum asalnya. Tapi ini bukanlah alasan bagi kita untuk tidak bergaul, apalagi dengan kemudahan sarana komunikasi hari ini, sehingga kita menjadi seperti katak dalam tempurung. Ketika punya kesempatan seperti ini, ngaji sepekan sekali, sepekan dua kali, gunakan untuk saling berkenalan, tukar apa nomor HP, nomor ini dan sebagainya, saling kontak, saling berbagi ilmu, sehingga kita tidak menjadi apa, orang yang kuper, menjadi seorang wanita yang sempit wawasan dan cakrawala berpikirnya. Pilihlah teman-teman yang bisa membantumu dalam menaati Allah dan menjalankan tuntunan agama. Karena dari kawan-kawan salihah itu kita dapat bercermin. Sebaliknya mereka pun bisa belajar dan mendapat nasihat yang berguna. Ingat, kita tidak boleh apa? Kuper, kurang pergaulan. Tapi beliau juga mengingatkan, tetapi kita juga tidak boleh menjadi apa? Koper. Nah, ini saling berseberangan ibu-ibu. Nah, koper itu tidak baik, tapi koper juga bahaya. Korban pergaulan, salah memilih teman, sehingga katanya ustaz suruh banyak berkawan. Iya, ternyata kawannya itu apa? Hari ini promo tupperware, besok tas, besok baju, yang semaput suaminya nanti. Nah, kawan yang apa, mengajak kepada kebaikan, gitu ya, bukan yang mengajak kepada keborosan dan sebagainya. Ya jualan-jualan, tapi ya ingatlah, pasaknya seberapa, gitu ya, tiangnya seberapa, sehingga jangan sampai apa, pasak lebih besar daripada tiangnya. Nah, ini berarti akan jadi korban pergaulan. Hari ini makan siang di mana, hari besok makan siang di mana. Ini ada model-model pergaulan seperti itu di kalangan ibu-ibu. Maka hindari yang seperti ini. Jadi ya, jangan sampai menjadi apa? Korban pergaulan. Jangan sampai menyesal nanti di mana? Di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Poinnya di sini. Nanti di hari kiamat ada orang yang menyesal. Menyesal kenapa? Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan atau dengan si fulanah itu teman akrabku. Kenapa? Kalau salah teman, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Qur'an ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Ada orang sudah baik, tapi karena salah pilih teman jadi tidak baik. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan setan itu memang pengkhianat manusia. Dan kita tahu setan ada dua jenis, apa? Minal jinnati wan nas. Yes. Ini yang bisa kita bacakan di kesempatan ini. Masih ada beberapa menit, monggo silahkan kalau mungkin ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Yes. Iya. Seharusnya seorang yang mengajar itu terus belajar. Itu idealnya. Tapi kadangkala ada hal-hal yang menghalangi dia. Mungkin waktunya dan sebagainya. Nah, kita harus tahu dulu apa sebabnya dia tidak mendatangi ilmu. Nah, kalau dia masih belajar lewat buku, lewat majelis apa, rekaman dan sebagainya, ini alhamdulillah masih dia belajar, jadi mengupdate ilmunya. Tapi kalau dia sudah tidak mengupdate ilmunya, ini yang bahaya. Jadi, nah, yang kita tidak boleh mendatangi majelisnya. Tapi kalau selama dia masih mengupdate ilmunya, memperbaiki ilmunya, menambah ilmunya, begitu ya, entah dengan sarana yang lainnya, maka tidak mengapa kita hadir di majelisnya. Mungkin karena kesibukannya dia tidak bisa hadir di majelis-majelis ilmu yang ada. Allahu a'lam. Ya, ada yang lain? Ya, silakan. Belajar apa? Iqra. Aliqa. Apa sih liqa itu? Iya. Liqa ini adalah istilah yang dulu kalau tahun-tahun 90-an ke bawah itu gerakannya yang namanya Ikhwanul Muslimin. Kemudian mereka merubah namanya menjadi Tarbiyah. Kemudian berubah ketika menjadi partai apa? PK dulu. Apa dulu PK itu? Partai Keadilan. Nah, kemudian Partai Keadilan hilang menjadi PKS. Gitu ya. Nah, ini adalah istilah yang digunakan saudara-saudara kita dari tadi. Orang-orang apa? Yang kita menyebutkan sekarang PKS. Gitu ya. Nah, pertanyaannya apa isinya? Gitu ya. Kalau pengalaman saya dulu, saya juga sempat ikut sedikit seperti itu. Lebih hanya kepada apa? Kaderisasi atau motivasi mencari anggota. Seringkali ilmu yang disampaikan itu kurang. Kenapa? Karena yang menyampaikan sendiri biasanya dasar ilmunya juga kurang. Yang penting punya semangat. Nah, ya kalau kita mengaji seperti ini, eman-eman waktunya. Mending mencari kajian-kajian yang benar-benar kita mendapatkan manfaat ilmu di situ. Apalagi kita tahu, kalau kita berbicara tentang gerakan Ikhwanul Muslimin, itu diawali oleh namanya Hasan Al-Banna. Nah, Hasan Al-Banna sendiri itu pemikirannya adalah sufi, akidahnya As'ariyah. Karena dia orang Mesir. Gitu ya. Dari segi akidahnya enggak benar, gitu ya. Nah, kemudian juga pemikiran utamanya itu kalau jenengan mau tahu, itu yang ditulis para ulama dan yang ada pada buku-buku mereka sendiri. Itu mereka itu punya pemikiran apa? Mengkafirkan masyarakat. Itu yang ada dalam pemikiran Hasan Al-Banna dulu. Sehingga muncul kalimat yang sebenarnya ini kemudian menjadi kebiasaan kita, ikhwan dan akhwat. Istilah ikhwan dan akhwat itu berangkat dari gerakan ikhwanul muslimin. Kenapa ada istilah ini? Karena yang bukan kelompoknya itu tidak dikatakan ikhwan atau akhwat, tidak dikatakan saudara. Jadi itu gerakannya itu seperti itu. Maka banyak penyimpangan di sana. Maka lebih baik kita ngaji itu yang jelas pemahamannya ahlu sunnahnya, yang tidak menyimpang dari pemahaman para sahabat, para ulama. Apalagi nanti kita akan terikat. Kalau sudah ikut pengajian itu, gak boleh ikut pengajian kemana-mana. Kalau menikah harus persetujuan apa murabbinya. Itu sampai terjadi seperti itu. Dan ini enggak ada dalam Islam. Yang tadi di sini misalnya belum nikah, itu enggak harus izin saya kalau mau nikah. Kalau memang sudah cocok dengan jodohnya silakan nikah, enggak harus izin ke ustadznya. Nah, ini yang terjadi dalam gerakan-gerakan kelompok-kelompok yang kemudian apa? Mengajarkan baiat-baiat, harus patuh kepada ustadznya, kepada ustadzahnya. Nah, ini banyak penyimpangan di dalamnya. Maka saya menyarankan lebih baik mencari pengajian yang lain yang lebih jelas, yang gamblang. Allah. Bahkan dulu di sekitar tahun 90-an kalau ngaji itu apa? Berangkatnya sendiri-sendiri. Dalam arti kalau datang itu enggak boleh rombongan-rombongan. Datangnya harus enggak ketahuan karena dipantau oleh aparat. Jadi ya, dia takut. Karena memang tujuannya salah satunya politik, gitu ya. Allahu a'lam. Nggih. Maksudnya siapanya itu? Gurunya. Iya, ya kalau ada guru seperti itu, ya kira pilih guru yang lain, gitu ya. Kenapa? Ya seorang guru itu kan digugu dan ditiru. Kalau si guru sendiri tidak bisa memberikan teladan kepada muridnya, berkomitmen mengikuti ajaran Rasulullah SAW, bagaimana muridnya akan mengikuti? Gitu nih. Kalau si guru sendiri tidak komitmen dengan apa yang dikatakan, bagaimana nanti muridnya akan ikut? Nanti kan seperti dikatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nanti kalau gurunya cukur jenggot, isbal, ya muridnya nanti enggak jilbaban enggak apa-apa. Terpaksa ada alasan dan sebagainya. Nanti muridnya akan cari alasan, gitu ya. Nah, penting untuk memilih guru yang baik, gitu ya. Allahu a'lam. Dikatakan dulu oleh para ulama, di antaranya dari Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'in, Abdullah ibn Mubarak, mereka mengatakan apa? Inna hadzal ilma dinun. Ilmu yang kamu pelajari ini menentukan agamamu. Fanduru amman ta'khudhu dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Guru itu harus pilih-pilih, harus pilah-pilah. Gitu ya. Enggak sembarangan. Kenapa? Karena guru itu yang menentukan kualitas agama kita. Allahu a'lam. Saya tidak pernah insyaallah mengatakan ngajilah hanya kepada saya. Tapi ngajilah kepada semua orang, gitu ya. Asalkan apa? Orang tadi memang layak untuk kita mengaji kepadanya. Apa contohnya layak itu? Satu, dia mengajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, gitu ya. Yang kedua, dia tidak mengkultuskan dirinya sendiri. Kamu ngaji kepada saya mesti benar, ngaji kepada yang lain merokok, sudah hati-hati punya guru seperti itu. Jadi silahkan belajar kepada siapa saja, asalkan apa, guru tadi mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami para sahabat dan para ulama setelahnya. Jadi, ada yang lain? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.